السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. Berkata مصنف وهو الشيخ محمد ابن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. Diriwayatkan dari Ibn Abbas, semoga Allah meridhai beliau dan bapaknya, dua-duanya sahabiyan. Man ahabba fillah, siapa yang mencintai karena Allah. Wa abghadha fillah, dan membenci karena Allah. Wa wala fillah, berwala, berloyalitas, setia karena Allah. Wa ada fillah, dan memusuhi karena Allah. Fa innama tunalu wilayatullahi bidhalik, maka dia akan mendapatkan kedudukan wali di sisi Allah dengan itu. Wilayah adalah kewalian. Walan yajid abdun ta'mal iman wa in kathurat salatuhu wa sawmuh hatta yakuna kadzalik. Dan tidak akan didapati oleh seorang hamba manisnya iman walaupun banyak salatnya, banyak puasanya. Enggak akan merasakan manisnya iman hingga dia seperti itu. Isyarat kemana kalimat kadzalik? Naam, isyarat pada kalimat-kalimat sebelumnya. Kalau cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, berwalanya karena Allah, memusuhinya karena Allah, dikatakan tidak akan seseorang merasakan lezatnya iman kecuali kalau sudah demikian. Wa qad sarat 'ammatu mu'akhatin nas 'ala amri dunya. Dan sudah menjadi keumuman persaudaraan manusia kebanyakan di atas perkara dunia. Kebanyakan ala amri dunia, atas perkara dunia. Wadhalika la yujdi ala ahlihi syai'a. Yang demikian tidak akan membawa apa-apa pada pelakunya. Demikian diriwayatkan oleh Ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, dan dikeluarkan pula oleh Ibn Abi Dunya dalam kitab Al-Ikhwan, dan juga diriwayatkan oleh Ibn Mubarak dalam kitab Az-Zuhud. Syarahnya, wa akhraja Ibn Abi Syaibah dan Ibn Abi Hatim al-jumlat al-ula minhu faqat. Adapun Ibn Abi Syaibah dan Ibn Abi Hatim meriwayatkan kalimat pertamanya saja, yaitu kalimat man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu wilayatullah bidzalik. Qauluhu, penjelasannya, man ahabba fillah ay ahabba ahlal imani billahi wa ta'atihi. Namanya mencintai karena Allah adalah mencintai orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mencintai orang-orang yang taat kepada Allah azza wa jal. Min ajli dhalik. Karena ketaatan orang itulah, karena keimanan orang itulah, maka kita cinta. Itu cinta karena Allah. Mengapa kamu cinta dia? Mengapa kamu cinta si fulan? Karena si fulan orang saleh, beriman kepada Allah, taat kepada Allah, maka saya cinta. Baik, apa bukti kalau dia cintanya karena Allah? Apa bukti dia cintanya karena orang itu saleh? Buktinya, kalau orang itu berubah na'udzubillah jadi mubtadi'un dhal atau murtad, keluar dari Islam, berubah jadi benci. Saya tidak suka kepada dia. Loh, kemarin kamu suka. Kemarin dia beriman, sekarang dia kufur. Kemarin dia ahli sunnah, sekarang dia ahli bid'ah. Maka harus ada perubahan. Berarti cintanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, abghadha fillah, membenci karena Allah. Ay abghadha man kafara billahi wa asyraka bihi. Yani membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah. Misalnya membenci orang-orang kafir, membenci orang-orang musyrik. Man kafara billah wa asyraka billah. Membenci orang kafir dan orang musyrik yang menyekutukan Allah, kita benci karena dia melakukan kekufuran pada Allah. Maka kebencian ini kebencian karena Allah. Atau membenci orang-orang yang fasaqah, fusaq, orang-orang fasik, pendosa yang fasaqah an ta'atihi. Fasaqah an ta'atihi. Kalimat fasaqah, kalian sudah tahu maknanya secara syar'i. Iya kan? Fasik itu para pendosa, ahli maksiat. Tapi secara lughawi, ata'lamun, ata'rifun, apakah kalian tahu maknanya secara bahasa? Fasaqa maknanya keluar dari sesuatu. Sehingga kalau kita bicara buah, buah apa ini? Mangga. Kayaknya mangga. Kemudian kamu kupas atau kamu belah, kemudian keluar bijinya. Nah, ini keluarnya biji dari dalam buah ini disebut fasaqa. Baik. Sehingga barakallahu fikum, kita mendengar ayat Allah subhanahu wa ta'ala tentang iblis, aba wastakbara. Allah katakan kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Tadinya dari kalangan jin, kemudian dia keluar dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Fafasaqa an amri rabbih. Dia keluar dari perintah Rabbnya. Kembali kepada kitab. Berarti yang namanya benci karena Allah adalah membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah. Seperti orang kafir, orang munafik, orang musyrik, dan orang-orang fasik. Wa fasaqa an ta'atihi. Yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Kenapa kau benci? Li ajli ma fa'aluhu. Karena apa yang mereka perbuat, maka saya benci. karena kekufuran mereka, maka saya benci. Karena kefasikan mereka, maka saya benci. Min ajli ma fa'aluhu mimma yuskhitullah. Karena sebab apa yang mereka perbuat dari perkara-perkara yang membuat murka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kanu aqraban nasi ilaih. Walaupun tadinya orang terdekat. Walaupun tadinya sahabat terdekat. Tapi ketika dia fasik, ketika dia na'udzubillah kafir, maka berubah jadi benci. Itu berarti bencinya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, La tajidu qawman yuminuna billahi wal yawmil akhir yuadduna man haddallaha wa rasulah. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au asyiratahum. Kata Allah, tidak akan kau dapati satu kaum yang beriman pada Allah dan Rasulnya kemudian bercinta kasih kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin, kata Allah. Tidak akan kau dapati satu kaum yang beriman pada Allah dan hari akhir kemudian yuaduna bercinta kasih dengan orang-orang yang haddallah, dengan orang-orang yang menentang Allah wa rasulah dan menentang Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu bapak-bapaknya sendiri, au abna'ahum, atau anak-anaknya sendiri, au ikhwanahum, walaupun saudara kandungnya sendiri, au ashiratahum, atau kerabatnya sendiri, tidak mungkin ada orang yang beriman mencintai orang-orang yang memusuhi Allah. Taib. Kalimat la tajidu, tidak akan kau dapati qauman, enggak akan kau dapati orang beriman yang beriman pada Allah dan hari akhir kemudian bercinta kasih dengan orang-orang yang memusuhi Allah, yang memusuhi Rasulnya. Ada dua makna. Makna pertama, tidak mungkin ada orang beriman yang mencintai orang yang memusuhi Allah. Kalau maknanya tidak mungkin, berarti kalau ada orang yang mengaku beriman tetapi dia mencintai musuh-musuh Allah, maka berarti imannya dusta. Karena enggak mungkin. La tajidu, engkau tidak akan dapati orang beriman yang beriman pada Allah dan Rasulnya mencintai orang kafir. Enggak mungkin. Berarti kalau kejadian orang ngaku beriman tapi cinta pada orang kafir, berarti imannya palsu. Karena enggak mungkin. Baik. Ada yang kedua. La tajidu maknanya la takun. Yang tadi tidak mungkin, yang sekarang tidak boleh. Walaupun bahasanya tidak akan ada satu kaum, enggak akan kau dapati satu kaum yang mengaku beriman kemudian mencintai musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasulnya. Tapi maknanya bukan berita, dan ini banyak dalam bahasa Arab. Bentuknya bentuk berita, tetapi maknanya larangan. Seperti seorang guru berkata pada murid-muridnya, enggak ada santri yang berisik. Berita apa perintah? Berita. Tidak ada santri yang berisik. Tetapi maksudnya, jangan ada yang berisik. Begitu. Itu dalam bahasa Indonesia pun demikian. Awas. Tidak ada santri yang keluar. Bahasa tidak ada santri yang keluar, itu bahasa berita. Bahasa berita. Tapi maknanya larangan. Jangan ada yang keluar. Sebab kalau perintah, bahasanya bukan tidak ada santri yang keluar. Bukan begitu bahasanya. Kalau perintah bagaimana? Jangan ada di antara kalian yang keluar. Iya kan? Jangan ada di antara kalian yang keluar. Ini larangan. Yang ini, tidak ada satupun santri yang keluar. Ini berita. Tidak ada satupun yang keluar. Ini juga sama. Kalau yang awal sesuai dengan lafadznya, tidak mungkin ada. Berarti qadran. Secara takdir, gak mungkin ada orang beriman cinta pada orang kafir. Gak mungkin. Loh, kalau kenyataannya ada, ya berarti gak beriman. Kalau dia beriman, ya gak akan mencintai orang kafir. Gak akan kamu dapati secara takdir orang beriman kok cinta pada orang kafir. Gak mungkin. Baik. Sehingga maknanya kaidah. Kalau ada yang mencintai orang-orang kafir, berarti imannya dipertanyakan. Sebab tidak mungkin orang beriman cinta pada orang kafir. Yang kedua, walaupun bahasanya bahasa berita, tidak akan kau dapat di satu kaum yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mencintai musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Maknanya, jangan. Wahai orang beriman, jangan kalian mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jangan mencintai orang kafir. Kembali kepada kitab. Berarti harus membenci orang kafir. Iya. Loh, katanya kita disuruh untuk memiliki toleransi kepada orang-orang di luar Islam. Toleransi bukan berarti mencintai. Kita gak suka ada orang yang mengatakan Allah punya anak, marah kita. Allah assa lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Itu iman. Itu keimanan seluruh kaum muslimin. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah assa. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada yang serupa dengannya suatu apapun. Maka kita benci pada mereka yang berkata Allah memiliki anak. Tetapi kita tidak boleh memaksa orang harus percaya, harus beriman. Karena Allah katakan, la ikraha fid din. Enggak ada paksaan dalam agama. Sehingga kita hanya mengajak. Mengajak, kalau mau alhamdulillah. Kalau tidak mau, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian, agama kalian. Bagi kami, agama kami. Kami tidak mengganggu kalian. Kalian jangan ganggu kami. Iya kan? Cukup. Tidak boleh lebih dari itu. Artinya gak boleh kita kemudian mencintai mereka. Gak boleh. Kita tetap harus wajib membenci orang-orang kafir yang mencerca Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada kitab. Qauluhu wa wala fillah. Ucapan berikutnya. Berwala karena Allah. Hadza walladhi qablah. Ini seperti yang sebelumnya. Karena wala min lawazimi mahabbatil abdi. Wala yang sering diterjemahkan loyalitas atau kesetiaan dan sebagainya. Ini konsekuensi dari cinta. Maka sama dengan yang di atas. Mencintai karena Allah adalah mencintai orang-orang beriman yang taat pada Allah. Maka berwala karena Allah juga maknanya kita setia, kita memberikan loyalitas kepada orang-orang yang beriman pada Allah dan yang taat pada Allah. Min lawazimi mahabbatil abdi lillahi ta'ala. Karena itu merupakan konsekuensi cintanya seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ahabba fillahi, maka siapa yang mencintai Allah, maka dia akan mencintai karena Allah. Perhatikan, faman ahabba Allah, ahabba fihi. Siapa yang mencintai Allah, dia akan mencintai karena Allah. Wa wala awliya'ahu, dan dia akan berwala, memberikan loyalitasnya, kesetiaannya kepada wali-walinya. kepada wali-wali Allah. Wa'ada ahli ma'asiyatihi, dan pasti akan membenci orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Wajahada a'da'ahu, dan pasti akan memerangi musuh-musuhnya, musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasulnya. Wanasara ansarahu, dan mesti akan membela pembela-pembelanya, akan membela pembela-pembela Allah, pembela-pembela agama Allah. Wa kullama qawiyat mahabbatul 'abdillahi, dan setiap semakin kuat kecintaan seorang hamba kepada Allah dalam hatinya, maka niscaya akan semakin kuat pula amalan-amalan al-murattabah 'alaiha, akan semakin kuat pula, semakin semangat pula amalan-amalan yang merupakan konsekuensinya. Semakin cinta pada Allah, semakin semangat salatnya di waktu-waktunya. Semakin semangat salatnya berjamaah di masjid. Semakin semangat puasanya, semakin semangat zikirnya, semakin semangat sedekahnya, semakin semangat amal salehnya, semua amalan-amalan ibadah dia akan semakin semangat karena cintanya semakin tinggi. Wa bikamaliha yakmulu tauhidul 'abdi, dan dengan kesempurnaan pengamalan ibadahnya berarti sempurna tauhidnya. Semakin sempurna ketaatannya kepada Allah, akan semakin sempurna pula tauhidnya. Wa yakunu dha'fuha 'ala qadri dha'fi mahabbatil 'abdi li rabbih, maka kekurangannya, kekurangan kesempurnaan dalam mentaati Allah, kekurangan dalam ibadahnya kepada Allah, ala qadri, sekadar lemahnya cinta dia kepada Allah. Semakin lemah cintanya, semakin tidak sempurna ibadahnya. Semakin lemah cintanya, semakin berkurang semangat mengamalkan amal saleh. Semakin kurang cintanya kepada Allah, semakin sedikit zikirnya. Famuqillun wa mustakthir wa mahrum. Maka para hamba-hamba Allah ini akan terpecah menjadi tiga jenis. Famuqillun wa mustakthirun wa mahrum. Ada yang muqil, yang sedikit amalan solehnya. Ada yang mustakthir, banyak amal solehnya. Ada yang mahrum, ada yang terhalangi dari amal soleh. Yang muqil berarti cintanya juga lemah. Yang mustakthir, yang banyak amalan solehnya karena cintanya tinggi. Sedangkan yang mahrum berarti cintanya dipertanyakan. Jangan-jangan gak punya cinta karena mahrum, tidak punya amalan saleh. Baik. Sehingga dengan ini barakallahu fiikum, semua orang Islam, semua orang Muslim yang masih salat, masih puasa Ramadan, berarti mereka punya cinta kepada Allah. Sekadar ibadah tersebut sesuai dengan kadar yang dia lakukan. Kalau salatnya asal-asalan, berarti cintanya kepada Allah sangat lemah. Yang salatnya khusyuk, sungguh-sungguh dengan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, berarti cintanya semakin tinggi. Demikian pula puasanya, semakin bagus puasanya, semakin tinggi cintanya. Semakin kurang puasanya, dalam artian melalaikan, atau dalam artian tidak sempurna, maka berarti kecintaannya juga berkurang. Berarti cinta dengan amalan saleh berbanding lurus. Berbanding lurus. Kembali kepada kitab. Qauluhu fa innama tunalu walayatullahi bidzalik. Didapat kewalian Allah dengan itu. Ai tauliyahu li'abdihi, artinya Allah akan memberikan wala kepadanya sehingga orang itu menjadi waliullah. wa walayah, sedangkan walayah dengan difathahkan di waw la ghair, tidak yang lain, bukan wilayah tapi walayah. Karena kalau wilayah kaitannya dengan daerah kekuasaan. Wilayah artinya daerah kekuasaan. Tapi kalau walayah, kewalian. Ay al-ukhuwah wal-mahabbah wal-nusrah. Artinya, yang dicintai, yang dibela, yang didekatkan. Maka kalau mendapatkan walayatullah, artinya dia didekatkan oleh Allah, dicintai oleh Allah, dibela oleh Allah. Taib itu dengan apa? Dengan fathah di waw. Kalau dengan kasrah, wabil kasri, dengan dikasrahkan wilayah, maknanya imarah, daerah kekuasaan. Wal muradu huna al-awwal, sedangkan yang dimaksud di sini adalah yang pertama, yaitu walayah, akan didapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala padanya. Wali Ahmad wa Tabrani an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala la yajidu al-'abdu sarihal iman hatta yuhibba lillah wa yubghidu lillah fa idha ahabba lillah wa abghada lillah faqad istahaqqa al-walayata lillah. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Tabrani disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kata beliau, tidak akan seorang hamba mendapati keimanan yang sharih. Enggak akan seorang hamba mendapati keimanan yang tegas jelas hingga dia mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Tidak akan mendapatkan sharihul iman kecuali kalau dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Fa idza ahabba lillah, kalau dia sudah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, maka dia mendapatkan al-walayah, dia mendapatkan kewalian bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia menjadi waliullah yang dicintai, yang dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwan fillah na'azukumullah. Jelaslah dengan ini bahwasanya seseorang menjadi wali bukan dengan mencari karomah. Seorang menjadi wali bukan belajar membuat karomah atau karomah, keanehan-keanehan. Belajar bagaimana bisa sholat di atas air. Kalau bisa sholat di atas air, wah sudah jadi wali. Belajar untuk bisa terbang di langit. Kalau sudah bisa terbang di langit, sholatnya langsung di Masjidil Haram. Sudah jadi wali. Akhirnya, karena kesalahpahaman ini, kebanyakan mereka mempelajari sihir, bukan mempelajari al-iman wal-amal saleh. Bukan mempelajari agamanya, tapi malah mempelajari sihir. Harus kamu membuat mantra-mantra ini, harus kamu berbuat begini, harus kamu semedi di gua-gua, harus kamu puasa mutih, puasa mati geni, puasa ini, puasa itu, yang aneh-aneh, yang muhdatsatil umur. Malah sholat jamaah ke masjid enggak, karena di kuburan terus. Sholat berjamaah di masjid tidak, karena dia bersemedi di gua. Akhirnya malah jauh dari agama. Akhirnya malah jauh dari Allah. Akhirnya malah bukan jadi wali, tetapi jadi musuh Allah Subhanahu wa taala karena menentang agamanya. Agamanya suruh salat, dia enggak salat. Agamanya menyuruh dia ke masjid, dia enggak ke masjid. Dan seterusnya dan seterusnya. Karena kesalahpahaman tadi. Maka dengan hadis-hadis sahih ini kita tahu bahwa kewalian dicapai dengan apa? Dengan mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Mencintai orang-orang yang saleh dan membenci orang-orang yang kafir, musyrik, fasik, asi, yang sesat, menyimpang. mencintai orang-orang yang dicintai Allah dan membenci orang-orang yang dibenci Allah. Apalagi untuk mendapatkan kewalian tadi dengan kecintaan pada Allah, semangat beramal saleh. Semangat beramal saleh. Salat lima waktunya disempurnakan, puasa Ramadannya disempurnakan, zakatnya disempurnakan, hajinya umrahnya disempurnakan, kemudian ditambah bukan dengan bid'ah, ditambah dengan mustahabbat, dengan yang sifatnya anjuran-anjuran dari Nabi. Misalnya salat ditambah dengan qabliyah, ba'diyah, qiyamul lail, salat duha dan seterusnya. Puasa Ramadan ditambah dengan puasa-puasa sunnah yang mustahabbah, dengan puasa Senin Kemis atau puasa 3 hari dalam sebulan atau puasa Daud. Demikian pula haji yang wajibnya sudah dilaksanakan masih ditambah dengan haji-haji yang mustahabbah. Umrah yang sunnahnya ditambah lagi dengan umrah-umrah yang mustahabbahnya. Ini yang akan menyebabkan dia mendapatkan kewalian dari Allah. Yakni menjadi orang yang dicintai oleh Allah, dibela oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengumumkan perang kepada mereka yang memusuhi wali-walinya. Allah mengumumkan perang kepada orang-orang yang berani mengganggu orang-orang ini. Orang-orang yang takwa tadi. Orang-orang yang ahli ibadah tadi. Ahli tauhid tadi. Masya Allah. Karena sudah jadi waliullah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Yang sahih. Yang ma'ruf. Sudah banyak dikenal. Man adza li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang mengganggu wali-waliku, aku akan umumkan perang kepadanya. Na'udzubillah diperangi oleh Allah. Mengerikan sekali. Siapa yang diancam untuk diperangi oleh Allah? Orang-orang yang mengganggu wali-walinya. Siapa wali-walinya? Orang yang tadi. Yang beriman dan beramal saleh. Yang cintanya kepada Allah sangat tinggi. Sehingga semangat beribadahnya pun ikut tinggi. Menyempurnakan ibadah salatnya, puasanya dan seterusnya. Orang-orang inilah yang disebut awliyaullah, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadal qadar, barakallahu fikum, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira.